Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Khawatir billah rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Asyir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-16. Qala rahimahullah, wa kadzalika adziraru fil wasaya, demikian juga dilarang, tidak dihalalkan untuk memberikan madarat di dalam perkara wasiat, tidak dibolehkan, diharamkan melakukan wasiat atau memberikan wasiat dengan memberikan kerugian terhadap satu pihak atau pihak yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar. Sebagaimana firman Allah dalam surat apa? An-Nisa yang ke-12. Allah mengatakan, ayatnya panjang, yang berkaitan dengan warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Dan bagi kalian mendapatkan bagian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian kalau mereka tidak punya anak. Kalau seorang istri meninggal dan tidak memiliki anak dengan suami, maka suaminya mendapatkan bagian setengah. Seorang suami yang istrinya meninggal tanpa memiliki anak, maka mendapatkan tinggalan warisan setengah harta istri. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Kalau istri tadi meninggalkan anak, meninggal dalam keadaan meninggalkan anak, maka suami mendapatkan bagian seperempat. Min ba'di wasiyatin yusina biha awdain, setelah wasiat yang diwasiatkan oleh istri tadi atau untuk membayar hutang. Di bagian yang diberikan adalah sisa dari apa? Wasiat kalau ada, atau sisa untuk mengembalikan hutang. Artinya, kalau istri memiliki wasiat untuk memberikan hartanya, mungkin sepertiga atau kurang, maka wasiat didahulukan sebelum dibagi. Atau kalau istri memiliki hutang, maka hutang dibayar terlebih dahulu. Setelah itu sisanya baru dibagi. Qala walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Dan bagi istri, kalau suami meninggal, mendapatkan bagian seperempat kalau kalian para suami tidak memiliki anak. Suami yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak, maka istri mendapatkan warisan seperempat dari harta suami. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Kalau kalian memiliki anak, suami memiliki anak, meninggal dalam keadaan meninggalkan anak dan suami dan istri, maka istri mendapatkan bagian 1/8 dari harta peninggalan kalian. Seorang suami yang meninggal, dia memiliki harta warisan dan dia memiliki anak, maka istri mendapatkan 1/8. Min ba'di wasiatin tusuna biha audain, dan itu setelah apa? Ditunaikannya wasiat kalau ada, atau dibayar hutang kalau dia suami tadi memiliki hutang. Jadi harta peninggalan itu adalah sisa dari apa? Untuk mengurus jenazahnya, kemudian wasiat kalau ada, atau untuk mengembalikan hutangnya kalau punya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dan kalau seorang laki-laki yurasu kalalatan, diwarisi tanpa memiliki keluarga, atau imra'atun, kalau laki-laki tidak memiliki apa? Anak, atau seorang tidak memiliki anak. Awi imra'atun, atau seorang perempuan, dia memiliki saudara, dia meninggal, meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagi mereka bagiannya adalah 1/6. Falikulli wahidin min huma as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau mereka banyak, kalau tadi kalau salah satu seorang perempuan meninggal, meninggalkan satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan, bagian mereka adalah 1/6. Kalau saudaranya banyak, 2, 3, atau 5, maka bagian mereka adalah berapa? 1/3 untuk banyak orang tadi. 1/3 dibagi berapa saudaranya? Kalau 2, 1/3 dibagi 2. Kalau saudaranya 5, berarti 1/3 dibagi 5. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain ghairu mudhar. Setelah apa? Wasiat yang diwasiatkan, setelah penunaian wasiat, atau setelah dibayarnya hutang, ghairu mudhar, tanpa memberikan apa? Madarat atau kerugian. Tidak boleh merugikan siapa? Ahli waris. Dalam perkara wasiat apa? Tidak boleh merugikan ahli waris. Kenapa? Ini harta saya wasiatkan 1/2. Kenapa? Biar anak atau ahli waris bagiannya cuma 1/2 untuk mereka, mereka bagi. Ini merugikan siapa? Ahli waris, dan ini tidak boleh. Ini apa? Tidak boleh. Dan wasiat lebih dari 1/3 ini tidak boleh ditunaikan kecuali dengan izin ahli waris. Wasiyatan minallah, ini adalah wasiat dari Allah. Wallahu alimun khalim, dan Allah adalah maha mengetahui lagi maha santun. Dalam perkara warisan maka apa? Tidak boleh dalam perkara wasiat maka apa? Tidak boleh memberikan kerugian. Bagaimana caranya? Qala bi an yakhussa ahada warasatihi bi aktsara mimma lah. Dengan apa? Mengkhususkan salah satu dari ahli waris lebih banyak daripada bagiannya. Lebih banyak dari apa? Bagian dia. Sebenarnya bagian dia umpamanya, sebenarnya bagian dia adalah 1/3. Tapi apa? Dilebihkan menjadi 1/2. Ini tidak boleh. Sementara yang lain bagiannya sama. Bagiannya apa? Pas sebagaimana bagian yang ada, tidak dilebihkan sebagaimana yang pertama. Au yunqisul waritha, atau apa? Mengurangi ahli waris. Sebenarnya ahli warisnya 5, tapi yang diberikan cuma 4. Yang satu tidak diberi. Ini apa? Memberikan madharat, kerugian terhadap siapa? Salah satu ahli waris. Dan ini tidak dibolehkan. Au yusiya li ghairi warithihi biqasdil idrar, atau memberikan wasiat kepada selain ahli waris. Berikan wasiat kepada selain ahli waris. Ini kalau saya nanti meninggal, maka sepertiga harta untuk si fulan, dan fulan bukan ahli waris. Dengan tujuan apa? Agar ahli waris ini bagiannya berkurang. Agar ahli waris bagiannya apa? Bagiannya ini berkurang. Seharusnya bagiannya adalah setengah, umpamanya karena dia anak perempuan, satu. Dengan adanya wasiat, maka bagiannya, wasiat untuk orang lain tadi, maka bagiannya apa? Berkurang. Yang tadinya setengah, tidak ada setengah. Atau kalau anak perempuan ini dua, maka bagiannya berapa? Tulusan, 2/3. Karena ada wasiat, maka tidak ada 2/3. Yang seperti ini juga dilarang, tidak boleh. Kenapa? Karena memberikan madharat, kerugian kepada ahli waris. Qala wa kadzalika la yahillu idraru zawji bi zawjatihi min wujuhin katsiratin. Demikian juga tidak halal seorang suami memberikan madharat, kerugian kepada istrinya. Dengan apa? Cara yang banyak, berbagai macam cara. Tidak boleh seorang suami merugikan atau memberikan kerugian kepada istri. Ya tentunya sebaliknya juga. Seorang istri tidak boleh apa? Memberikan kerugian kepada suami. Sama, tidak boleh. Di sini apa? Seorang suami tidak boleh memberikan dharar, kerugian kepada istri. Bagaimana caranya? Imma an ya'dhuluha dhulman. Mungkin apa? Ibaratnya membiarkan istri tersebut tidak dinafkahi, baik nafkah lahir atau nafkah batin, diterlantarkan, menelantarkan istri. Zulman dalam badan apa? Dolim, memang mendolimi istri. Agar supaya apa niatnya? Litaftadiya minhu. Agar istri ini apa? Khulu bahasanya. Menebus dirinya. Ini daripada punya suami juga seperti tidak punya suami. Tidak punya suami, wong nyatanya ada suami. Jadi seperti apa? Punya suami seperti tidak punya suami. Kalau tidak punya suami, wong nyatanya ada surat nikahnya. Jadi istri ini apa? Semacam apa, Mas? Bahasanya. Ya terlantar begitu ya. Jadi tidak diperhatikan. Tujuan suami apa? Agar istri ini menebus dirinya. Bahasanya khulu. Agar suami apa? Mengembalikan mahar kepada, agar istri mengembalikan mahar kepada suaminya. Ini apa? Tidak boleh yang seperti itu. Au yuraji'aha liqasdil idrar. Atau apa? Mungkin dia mentalak. Talak satu atau talak dua, kemudian dia apa? Rujuk, ya balen. Tujuan balen apa? Tujuannya apa? Agar istri, karena masih masa iddah, agar istri apa? Karena masih masa iddah kan masih istrinya, tidak bisa apa? Berpisah. Kalau berpisah bain, akhirnya kan bisa menikah dengan orang lain. Atau apa tujuannya? Kalau berpisah suami ini karena sudah berpisah, maka tidak mendapatkan bagian dari istri. Kalau istrinya meninggal, dia rujuk, dia kembali, supaya apa? Supaya dapat bagian warisan. Supaya dapat apa? Bagian warisan. Ini kalau tidak balen, ini tidak dapat warisan. Kebetulan istrinya sakit, Ya, kesempatan balen. Supaya apa niatnya? Dapat warisan. Bukan karena ingin rujuk untuk hidup rumah tangga dengan baik, bukan. Tapi apa niatnya? Agar mendapatkan warisan. Ini memberikan dzarar kepada si istri. Au yamila ila ihda zaujatai mailan yudhirru bil ukhra. Atau apa? Condong kepada salah satu istrinya. Kalau istrinya ini dua. Condong kepada salah satunya dengan kecondongan yang merugikan yang lain. Apa? Yang satu nginepnya 6 hari, yang satu 1 hari. Ini memberikan madharat. Yang satu nafkahnya 100.000 satu bulan, yang satu 20.000. Kenapa? Karena lebih, ini yang pertama ini lebih muda, lebih cantik, ya. Condong kepada salah satunya. Ini apa? Ini juga tidak boleh. Wa ja'aluha kal mu'allaqah, dan dia menjadikan istri ini seperti apa? Mu'allaqah, yang tergantung apa? Sebagaimana tadi, punya suami tidak diperhatikan. Kalau cerai nyatanya apa? Dia punya suami. Jadi seperti apa? Kalau mau menikah tidak bisa. Kalau dia kembali ke apa? Mengharapkan suaminya, tidak diperhatikan oleh suami, seperti mu'allaqah, orang yang tergantung gitu. Berpisah juga tidak, dijadikan istri juga tidak. Kenapa? Tidak diberikan nafkah. Yang seperti itu apa? Memberikan dharar, kerugian kepadanya. Dan yang lainnya. Dan apa? Yang lainnya ini contoh. Memberikan kerugian kepada istri. Yang seperti itu tidak halal. Berarti apa? Haram. Demikian juga tentunya sebaliknya. Tidak halal seorang istri memberikan kerugian kepada suami, apapun bentuknya dan apapun modelnya. Qala wa min dzalik, dan termasuk perkara tersebut adalah al-haifu fil ahkam wasyahadat wal kismah wa ghairiha ala ahadi syakhsain linaf'i al-akhar. Tidak adil di dalam hukum, tidak adil di dalam persaksian, tidak adil di dalam pembagian dan selainnya atas apa? Salah satu dari dua orang. Tidak adil apa? Di dalam apa? Hukum. Sebenarnya hukumnya untuk A, dia berikan kepada B. Tidak adil. Apa? Kenapa? Karena karena si A kerabat, atau karena si A teman, atau karena si A apa? Kelompoknya. Ini apa? Tidak adil. Ini tidak boleh. Di dalam persaksian juga seperti itu. Ada dua orang yang melakukan perbuatan yang sama, tapi apa? Salah satu dipersaksikan dengan jelas, yang satu dikurangi sedikit atau disembunyikan. Atau dalam pembagian, bagi permen, dua orang, permennya 10, yang satu dikasih 4, yang satu dikasih 6. Kenapa? Karena koncoplek. Ya, koncoplek. Tahu koncoplek, guys? Teman dekat. Ini tidak boleh, kenapa? Ini curang yang seperti itu. Tidak adil dan lain sebagainya. Fakullu hadza dakhilun fil madharah, dan demikian ini semuanya apa? Masuk pada memberikan kerugian, madharat. Wa fa'iluhu mustahiqun lil uqubah, dan pelakunya berhak mendapatkan apa? Hukuman, berhak mendapatkan siksaan. An yudharallahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan madharat, kerugian kepada orang tersebut. Itu apa? Hukumannya. Karena man dhara, dharallahu bih. Barang siapa yang berikan kerugian, maka balasannya apa? Allah akan berikan kerugian kepada orang tersebut. Qala wa ashaddu min dhalik, dan yang lebih parah dari yang seperti itu. lebih parah atau lebih besar dari yang seperti itu apa? Al-waqi'atu finnas, mencela manusia. Kapan? Indal wulati wal umara, di depan para pemimpin. Mencela orang, mencela orang lain di depan pemimpin atau di depan hakim. Untuk apa? Liyughriyahum biukubatihi au akhdhi mali. Untuk apa tujuannya? Menghasut pemimpin atau hakim tadi agar menciksa, menghukum si fulan. Bahasanya apa? Menjadi provokator ya. Memberikan provokasi kepada pemimpin agar apa? Oh, si fulan dihukum. Au akhdi mali atau agar supaya pemimpin tadi apa? Mengambil harta orang yang siapa? Dicela tadi. Au man'ihi min haqqin walah, atau agar pemimpin tadi apa? Menghalangi hak orang tadi biar haknya tidak diberikan. Kalau gaji biar gajinya tidak diberikan. Kalau upah biar upahnya tidak diberikan. Ini apa? Lebih parah yang seperti itu. Mencela manusia di depan hakim atau di depan pemimpin untuk menghasut pemimpin tadi agar pemimpin tadi memberikan hukuman atau mengambil harta atau menghalangi hak orang yang dicela tadi. Fa inna man amila hadzal amala fa innahu baghin. Maka sungguhnya orang yang melakukan perbuatan seperti ini, maka dia adalah apa? Baghin, orang yang berbuat melampaui batas. Berbuat dengan perbuatan yang melampaui batas. Falyatawaqqa al-uqubata al-ajilata wal-ajilah. Maka dia menempatkan dirinya untuk mendapatkan hukuman yang segera maupun yang akan datang. Baik hukuman al-ajilah di dunia atau al-ajilah di akhirat. Orang siapa tadi yang menempatkan dirinya untuk mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat? Orang yang menghasut, orang yang mencela manusia di depan pemimpin untuk menghasut pemimpin tadi agar pemimpin ini menghukum manusia tadi, ya, manusia yang dicela tadi. Orang yang seperti itu berarti menempatkan dirinya untuk mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Yang ini menunjukkan apa? Bahaya dan kerusakan menghasut. Bahaya dan kerusakan apa? Menghasut. Qala wa min hadza, kata beliau, dan termasuk dari perkara ini nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yurada mumridun ala musihhin. Untuk apa? Didatangkan, dihadirkan orang yang sakit kepada orang yang sehat. Orang yang sakit apa? Berkumpul atau mendatangi orang-orang yang sehat. Ini apa? Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus adalah penyakit yang apa? Menular. Penyakit yang menular. Sebagaimana yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Seperti juga ketika di kampung itu terjadi pagebluk, tidak boleh kita apa? Datang ke tempat tersebut. Kenapa? Akan mendapatkan dharar. Atau kalau kita orang yang sakit sebagaimana di sini, maka tidak boleh apa mendatangi orang yang atau berkumpul dengan orang yang sehat, yaitu ketika penyakit tadi apa? Penyakit yang menular. Lima fi dzalika minadz dharar, dikarenakan dalam perkara tersebut ada apa? Dharar, madharat, kerugian yang merugikan orang lain. Wa kadzalika nahyul judama, au jadma wa nahwihim min mukhalatatin nas. Demikian juga larangan orang yang terkena penyakit kusta dan yang semisal mereka dari bergaul, berkumpul dengan manusia. Wa hadza wa ghairuhu dakhilan fi qouli ta'ala, dan ini dan yang semisalnya masuk pada firman Allah Ta'ala, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maqtasabu, dengan bukan usaha upaya apa yang mereka lakukan, maka sungguh mereka telah memikul, telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. Di sini beliau berdalil dengan ayat ini, apa? Kalau orang itu sakit penyakit kusta, penyakit yang menular apa lagi, Mas? Cangkrang. Terus penyakit yang menular paru-paru dan yang semisalnya, maka apa? Dilarang untuk berkumpul, bergaul dengan manusia dari ayat ini. Kenapa? Karena kalau bergaul, berkumpul, kemudian menularkan penyakit, berarti siapa? Memberikan doror, kerugian kepada orang lain. Apa balasannya? Balasannya adalah telah melakukan apa? Buhtan dan dosa yang nyata. Wa nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tarwi'il muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Memberikan ketakutan pada seorang muslim. Bahasanya apa? Menakut-nakuti. Walau ala wajhil mizah. Walaupun apa? Bersenda guru, walaupun guyon bawa pisau. Ini apa? Tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Atau apa, naik motor, padahal di situ ada orang duduk, seakan-akan mau nabrak. Ini berarti apa? Menakut-nakuti atau tidak? Menakut-nakuti itu apa? Tidak dibolehkan. Dilarang yang seperti itu. Demikian juga yang lainnya. Apakah dengan bedil, walaupun senapan burung ya, dipompa terus kemudian diarahkan, kamu pas ini. Nah ini apa? Menakut-nakuti yang seperti itu apa? Tidak boleh ya. Atau bambu runcing diarahkan, ini tidak boleh. Kenapa? Menakut-nakuti. Dan semua yang dikatakan menakuti ini apa? Tidak dibolehkan. Lebih-lebih kalau apa? Bentuknya bom, walaupun dari panci ya. Atau yang lainnya. Ini menakuti, ini apa? Dilarang, tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Karena di situ ada dzarar, ada apa? Kerugian. Allahu a'lam bishawab. Subhanahu wa hamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.